adalah orang-orang yang tidak maksum. Kita bukanlah orang yang sebagaimana telah terjadi pada diri Rasulullah atau yang telah ditentukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau adalah maksum. Bahkan keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah dari kemaksuman ini dikhilafkan oleh para ulama yang berkaitan dengan para anbiya atau para nabi yang lainnya. Dan ini semakin menguatkan tentunya dan semakin menambah kesadaran kita bahwa kita tentunya terlalu banyak dan sangat banyak dosa yang kita lakukan. Fabarakallahu fikum. Keadaan yang demikian lemah yang ada pada diri kita, yang ditambahkan dengan kondisi yang demikian beratnya, lautan syahwat, lautan syubhat, semuanya kita merasakan dan melihatnya. Dan kesemuanya tentunya membutuhkan, bahkan mewajibkan atas kita semuanya untuk saling meringankan. Keadaan yang seperti ini mewajibkan dan mengharuskan untuk kita saling meringankan dan membuka jalan-jalan yang terbaik untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita. Kita mengingat bagaimana kehidupan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebuah gambaran yang bahkan Allah mengancam kepada orang yang tidak mengikuti mereka dengan Allah nyatakan wa nuslihi jahannam. Dan kehidupan mereka subhanallah merupakan contoh yang demikian besarnya bagi kita. Kehidupan yang terbangun dalam sebuah kesadaran untuk saling meringankan, saling membuka pintu kebaikan. Dan ini tentunya merupakan wujud realisasi dari para firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Persaudaraan yang demikian kokoh, persaudaraan yang hidup di tengah-tengah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebuah kehidupan bahkan gambar kesempurnaan yang wajib bagi kita untuk melihat dalam bagaimana mereka saling meringankan, saling membuka jalan kebaikan, membangun ukhuwah sesama mereka, dan mewujudkan sebagaimana yang telah Allah ingatkan dalam suratul Asr. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka sangat menyadari dan meyakini, sehingga wajar jikalau para salaf ketika mereka berpisah, terkadang mereka mengingatkan dengan suratul Asr. Dan ini adalah bangunan kehidupan seorang muslim yang berupaya untuk meraih kemanfaatan untuk dirinya, keluarganya, dan kepada seluruh saudaranya, kepada seluruh kaum muslimin. Ketika diingatkan kepada mereka, wal 'asr, innal insana lafi khusr, hal ini menggugah mereka dan menyadarkan mereka bahwa memang manusia benar-benar dalam keadaan khusr merugi. Dan laulah tentunya, kalaulah bukan karena petunjuk daripada Allah, taufik daripada Allah, maka sungguh mereka akan selalu merugi. Allah ingatkan bahwa manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah jalan untuk kita keluar, untuk kita berupaya meringankan sesuatu yang akan menjauhkan kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan jalan bagi kita semuanya. Illa alladhina amanu. Keimanan yang kokoh pada mereka, yang menjadikan mereka menghamba, yang menjadikan mereka hanya takut dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang kepadanya dan seharusnya kita bertawakal. Keimanan yang safi yang ada pada mereka membawa mereka untuk sepenuh hati mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian mereka kuatkan wa'amilus salihat. Mereka bangkit mencari kemuliaan dengan mengamalkan ketaatan-ketaatan, dan itu merupakan jalan kemenangan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemampuan untuk beramal merupakan taufik yang sangat besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh, sekecil apapun, kita tidak akan mampu melakukan kecuali ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Demikian Allah mengingatkan kepada kita. Dan tentunya barakallahu fikum, dalam menjaga keimanan dan istiqamah, tentunya barakallahu fikum, dalam kehidupan kita memiliki saudara, kita memiliki saudara, memiliki ikhwah, yang demikian besar tanggung jawab yang harus kita berikan dan kita tunaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada para sahabat, selalu mengingatkan kepada para sahabatnya dalam membangun persaudaraan, dalam membangun ukhuwah. Ukhuwah yang dibangun sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil haqq. Selalu mereka bertawasi, selalu mereka berwasiat dalam kebaikan. Mereka cinta kepada ilmu, dan mereka berupaya untuk menyampaikan ilmu kepada saudaranya, menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Dan kemudian mereka mewujudkan sebuah kehidupan yang demikian indah dengan Allah nyatakan wa tawasaw bis-sabr. Mereka selalu berwasiat dalam kesabaran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, persaudaraan, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, subhanallah, demikian mengagumkan, bahkan memunculkan sesuatu yang menakjubkan. Kita mengingat sebagaimana para muhajirin saat mereka masuk ke kota Madinah, bagaimana kaum Ansar menyambut mereka, memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka, meringankan mereka, dan berupaya untuk membuka kebaikan, melakukan sesuatu yang manfaat untuk dirinya dan untuk saudaranya. Bahkan kita mengingat sebagaimana dikisahkan di dalam Sahih al-Bukhari, bagaimana tiga orang yang membangun persaudaraan mereka, warakallahu fikum, sampai di ujung kehidupan, di akhir kehidupan, mereka tetap komitmen dalam membangun ukhuwah dengan itsar yang demikian mendalamnya dan menakjubkan. Saat dalam peperangan, dan di sana barakallahu fikum, ada seorang yang terluka yang demikian parahnya. Kemudian dia datangi orang itu, dia tawarkan minuman, dan ini subhanallah tentunya dalam kondisi yang sangat membutuhkan, dalam kondisi yang sangat dan sangat membutuhkan. Tetapi subhanallah, subhanallah, mulutnya tidak sanggup untuk meminum air tatkala ketika atau tatkala akan meminumnya. Dia mendengar kerintihan dari sahabat yang lainnya, melihat ada saudaranya yang terluka, tidak sanggup dia untuk meminumnya. Maka dengan sangat ringan hati, dia tawarkan dan dia meminta untuk dia berikan air minum itu kepada saudaranya, yang dia mengatakan dia lebih membutuhkan, saudaraku lebih membutuhkan. Dia datang kepada saudaranya. Ketika datang kepada saudaranya untuk menawarkan air minum, dan subhanallah, keadaan mereka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah. Maka tatkala ditawarkan dan mendengarkan serta melihat ada saudaranya yang juga mengalami rasa sakit, maka tidak sanggup dia untuk meminumnya. Dan dia tawarkan, dia meminta kepada orang yang memberikan air minum, engkau berikan kepada fulan, dia lebih membutuhkan daripada aku. Berangkat dia kepada orang yang ketiga. Faqaddarallahu ma syaa'a fa'al. Orang yang ketiga wafat. Kemudian dia kembali kepada orang yang pertama pun wafat. Dan kemudian kembali kepada orang yang kedua, dan juga didapatkan telah wafat. Sungguh apa yang Allah firmankan, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, merupakan sesuatu yang sangat nyata dalam kehidupan mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, persaudaraan mereka, sebuah persaudaraan barakallahu fikum, yang mereka berupaya untuk melakukan yang terbaik, dan mereka juga barakallahu fikum berupaya untuk menjauh dari segala sesuatu yang akan melemahkan persaudaraan. Apakah di kalangan para sahabat barakallahu fikum tidak ada problem di antara mereka? Apakah mereka selalu dalam keadaan barakallahu fikum menyatu, tidak pernah berbeda, tidak pernah ada permasalahan? Tentunya mereka adalah segolongan manusia biasa, dalam arti mereka manusia yang tentunya hidup barakallahu fikum dengan tentunya beragam. Naam. Beragam umat. Ada tentunya di sana segolongan orang-orang munafik yang berupaya untuk menghancurkan dan meruntuhkan ukhuwah yang ada di tengah-tengah para sahabat. Dan juga kadangkala tentunya barakallahu fikum, kadangkala tentunya ada permasalahan di antara mereka. Tetapi barakallahu fikum, suatu yang terbaik yang kita ambil adalah sikap mereka dalam menyelesaikan permasalahan. Sikap mereka dalam menyelesaikan permasalahan, subhanallah, taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum mengingat Abu Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau barakallahu fikum mengucapkan kalimat yang memiliki arti barakallahu fikum merendahkan naam saudaranya, yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka subhanallah, apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pegangan yang tidak beliau lepas dan membangkitkan beliau barakallahu fikum untuk menjadikan benar-benar saudaranya adalah bagian daripada dirinya, sehingga beliau memberikan pakaian yang sama kepada budaknya sebagaimana yang dia pakai. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ringkasnya tentunya, permasalahan apapun yang ada pada mereka, mereka sanggup. Sekali lagi, mereka sanggup dan bahkan mencari jalan keluar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bangunan kehidupan tentunya barakallahu fikum, kita mengingat di sana ada upaya untuk meruntuhkan persaudaraan. Syaitan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia, yang tidak akan berhenti dalam meruntuhkan persaudaraan kaum muslimin. Ya, diikuti tentunya orang-orang munafik yang jikalau orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berani melakukan berbagai makar untuk meruntuhkan kepercayaan atau untuk meruntuhkan ukhuwah. Apalagi orang-orang munafik pada masa kita. Dan diingatkan oleh para ulama, orang munafik pada masa kita tentunya akan jauh lebih banyak, teriring tentunya dengan semakin melemahnya ilmu. Naam. Apalagi sebagaimana kondisi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu sirrun min." Tidaklah datang suatu masa kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Fabarakallahu fikum. Syaitan dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia, ya, diikuti oleh orang-orang munafik, tidak akan pernah berhenti untuk meruntuhkan persaudaraan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan bangunan kehidupan yang darinya Allah akan mencurahkan barakah. Dan juga Allah mengingatkan segala perkara yang akan bisa meruntuhkan. Bahkan ancamannya kadangkala demikian besar. Kita mengingat dalam suratul Hujurat, Allah ingatkan dengan panggilan yang mulia kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. Sebuah bangunan kehidupan yang mengingatkan kita barakallahu fikum untuk menanggalkan segala sesuatu yang akan meruntuhkan persaudaraan. Yang sebelumnya Allah mengingatkan dalam ayat yang sebelumnya. Allah ingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaikilah hubungan antara dua saudara yang ada di antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Semoga kalian dirahmati oleh Allah. Allah mengingatkan kepada kita bagaimana ketakwaan dan kesempurnaan ketakwaan ternyata dengan membangun ukhuwah persaudaraan. Yang kemudian pada ayat yang setelahnya diingatkan berbagai larangan yang kesemuanya akan meruntuhkan dan akan menghilangkan kepercayaan kita kepada saudara kita. Daripada memperolok-olok saudara kita, daripada bersuudzon kepada saudara kita, daripada berbuat ghibah untuk saudara kita, atau menggelarkan, memberikan gelar yang tidak baik untuk saudara kita. Wallahi kesemuanya adalah perkara yang akan meruntuhkan persaudaraan kita. Tidak ingatkah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat? Wallahi ya ikhwah, hadis ini kalau antum perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang sifat daripada orang-orang yang al-muflis. Ketika Rasulullah bertanya, atadruna manil muflis? Apakah kalian mengetahui siapa orang yang merugi? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang merugi, yang kami fahami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki perhiasan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang al-muflis dimulai dengan sifat-sifat yang sebenarnya sifat yang agung yang seharusnya mendatangkan kemuliaan di sisi Allah. Rasulullah menyebutkan tentang si orang yang muflis dengan menyebutkan di awal hadis yang seharusnya sifat ini membawa kepada kemuliaan, membawa kepada curahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang yang merugi, kata Rasulullah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat, orang yang datang bi zakatin wa salatin wa siyamin. Bi salatin wa zakatin wa siyam. Subhanallah. Dia datang menghadap Allah bukan hanya orang yang melalaikan salat. Dia datang dengan membawa ibadah salat yang dia telah tunaikan. Bahkan dia datang kepada Allah dengan membawa zakat. Bukan orang yang pelit. Ternyata dia datang pada hari kiamat. Naam. Dia membawa keutamaan daripada ibadah zakat. Wasiyam. Bahkan dia datang dengan membawa ibadah puasa. Subhanallah. Ini kata para ulama. Penyebutan hadis yang seperti ini merupakan peringatan yang sangat mengerikan. Bagaimana sifat yang jelek, barakallahu fikum, tetapi asbab yang menjadikan mereka di sifat yang jelek dinukilkan dengan suatu dimulai dengan suatu yang subhanallah bangunan kehidupan yang tentunya barakallahu fikum tidaklah mudah untuk melakukan hal-hal yang demikian agungnya, salat, zakat dan puasa. Tetapi diingatkan setelah itu bahwa orang ini datang juga membawa, orang ini datang waqad syatama hadza. Dia datang tapi juga dia barakallahu fikum pernah mencela. Dimulai dengan syatana. Orang yang mencela. Seakan-akan ucapan keras kita, kasar kita, kadang-kadang kita menganggap ringan. tapi ternyata demikian beratnya. Waqad daraba hadza, mungkin dia atau dia datang pada hari kiamat dia pernah memukul saudaranya, subhanallah. Wa akhadha mal hadza, dan selanjutnya. Ya ikhwah, hak yang kita ambil daripada saudara kita sekecil apapun, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memaafkan. Berkaitan dengan Allah, maka barakallahu fikum, itu tahta masyiatillah. Insya'a ghafar wa insya'a addad. Selain daripada kesyirikan tentunya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah ingin mengampuni, Allah akan mengampuninya. Tetapi kalau Allah berkehendak untuk mengazabnya, Allah akan mengazabnya. Tapi yang berkaitan tentang hamba, la. Yang berkaitan sesama hamba, kelak Allah akan tegakkan pada yaumul qiyamah. Sehingga satu ranting yang kita ambil dari para saudara kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menyayangi saudara, memunculkan ihtimalat yang baik, kemungkinan-kemungkinan yang baik untuk saudara kita. Kita sabar daripada kadang-kala mungkin kerasnya saudara kita. Wallahi hal ini akan lebih melapangkan dada kita. Mungkin kita sering mendengarkan kisah Imam Bukhari. Bagaimana barakallahu fikum untuk membangun agar merasakan lapangnya dada untuk saudaranya. Subhanallah. Ungkapan-ungkapan jarah yang beliau sampaikan demikian indahnya. Yang di antara hikmahnya diingatkan oleh para ulama, bagaimana Al-Imam Bukhari berupaya untuk menjaga perasaan hatinya untuk saudaranya. Wallahi ya ikhwah, tidak ada ketenangan ketika hati antum selalu mengingat dan selalu terikat, atau bahkan barakallahu fikum selalu merasakan beban dengan apa yang dia dengarkan, dengan apa yang dia lihat, dengan apa barakallahu fikum yang mungkin diucapkan oleh saudaranya. Wallahi ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jikalau, naam, yang direndahkan kepada beliau adalah urusan dunia, maka beliau adalah orang yang sangat tinggi rasa maafnya karena kecintaan beliau kepada saudaranya. Jika ada yang datang kepadanya barakallahu fikum, yang mungkin beliau datang atau ada orang yang datang dengan tidak beradab kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah kemudian mengangkat kain Rasulullah, kemudian meminta harta kepada Rasulullah, Rasul pun tidak marah. Memang demikian menakjubkan dan mengagumkan. Dan itu bukan berarti Rasulullah adalah orang yang lemah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ringkas kata yang kami inginkan, hendaknya kita berupaya untuk meringankan dan saling meringankan dalam kehidupan dunia. Kita meringankan perasaan diri kita, dan kita juga berupaya untuk meringankan perasaan saudara kita. Wallahi ya ikhwah, jikalau diingatkan sebagian dalam hadis yang kita mengingat kadangkala demikian sepelenya, diingatkan dalam hadis bagaimana seorang wanita yang asalnya adalah seorang wanita, dengan bahasa kita seorang wanita yang suka menjual dirinya, atau seorang wanita yang menjual dirinya, tetapi Allah mengampuni dosanya ketika hatinya bergerak untuk memberikan minum kepada seekor kalb yang kehausan. Dengan demikian tulusnya yang muncul daripada hati yang paling dalam. Tetapi dalam hadis faghfaralah, Allah mengampuni dengan apa yang dia lakukan. Maka barakallahu fikum, apa yang dinukilkan dalam hadis ini tentunya sekian banyak hikmah. Yang tuntutan terbesar tentunya apalagi ketika kita ringan hati kita dan kita berupaya untuk melapangkan dada kita dan kita sabar kepada saudara kita. Apalagi saudara kita adalah seorang ahlu sunnah. Apalagi barakallahu fikum saudara kita adalah seorang yang insya Allah siap untuk mendirikan kehidupannya. Na'am barakallahu fikum untuk membawa panji sunnah. Ikhwati fillah, ingatlah beratnya langkah yang harus kita lalui. Kita selalu mengingat apa yang diwasiatkan oleh Imam Hasan al-Basri. Ya ahla sunnah, tarafaku fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahla sunnah, wahai ahla sunnah. Jikalau Imam Hasan al-Basri menasihatkan ketika para ulama masih banyak, bahkan beliau adalah bagian daripada segolongan umat yang dipuji, yaitu para tabi'in. Beliau adalah murid seorang sahabat. Tetapi ketika melihat keadaan umat, beliau menyatakan kepada umat waktu itu, ya ahlas sunnah, tarafaku fima bainakum, fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian berlembut hati untuk sesama saudara kalian, untuk sesama ahlus sunnah. Kenapa? Fa innakum aqallun nas. Karena kalian ini adalah umat yang jumlahnya sangat minim. Komunitas kalian itu barakallahu fikum bukanlah komunitas yang banyak. Wallahi ya ikhwan, antum menyangka di Depok masya Allah demikian banyak, walhamdulillah. Nah, ya ikhwan, kalau kita tanya lebih banyak komunitas kita atau pada zaman Al-Imam Hasan al-Basri, tentu kita akan menjawab dan kita yakin bahwa para masa Al-Imam Hasan al-Basri ahlu sunnah lebih kuat, umat lebih kuat tentunya. Oleh sebab itu seakan-akan, bahkan tentunya warakallahu fikum, kita jadikan wasiat ini, kita jadikan wasiat Al-Imam Hasan al-Basri sebagai bagian untuk kita semakin melapangkan dada kita untuk saudara kita. Bagaimana kita membayangkan sebuah negara, kadang-kadang warakallahu fikum bahkan kita menyatakan demikian dan demikian, demikian tingginya harapan kita. Tapi sayang, jikalau dia tidak sanggup, sebagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, tidak sanggup menegakkan konsep kesempurnaan syariah secara kaafah dalam kehidupan dirinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita katakan tadi, ringkas kata, cobalah dan marilah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah lembutkan hati kita untuk saudara kita. Mampukah kita mendoakan yang terbaik untuk saudara kita? Mampukah orang yang mungkin dalam hati kalian terasa paling berat dan kalian mungkin benci, tapi kalian tidak sanggup, tapi kalian ingin mendapatkan yang terbaik, sanggupkah kita berdoa di tengah malam, di sepertiga malam terakhir, kita sebut namanya? Bukankah doa untuk saudaranya min akhihil ghaib, doa untuk saudaranya yang tidaklah saudara yang meminta. Nah, bahkan mungkin barakallahu fikum ada ganjalan di hatinya, sanggupkah dia mendoakan kebaikan? Sanggupkah dia mengamalkan terbiah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taja'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Akhir daripada sebuah doa yang demikian indahnya, yang ketika dimulai dengan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina, dan ampunilah dosa saudara-saudaraku yang telah mendahului kami dengan keimanan, wa la taj'al fi qulubina, dan janganlah ya Allah engkau jadikan dalam hati kami ghillan, kedengkian, wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, janganlah engkau jadikan pada hati kami ini kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Wallahi ya ikhwah, ini membutuhkan bagi kita untuk kita meminta kepada Allah dan kita saling meringankan dan lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, wallahi ya ikhwah. Kelapangan dada itu sangat berkaitan, sangat berhubungan dengan interaksi kita kepada saudara kita. Maka terbukalah dan jujurlah untuk saudara kita dengan cara yang terbaik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang kalian mencintai saudara kamu, katakan inni uhibbuka fillah. Mungkin kita jarang dan mungkin kadang-kadang lisan kita tidak sanggup untuk mengucapkan hal yang seperti ini, mungkin. Oleh sebab itu barakallahu fikum, kita melatih dan kita berupaya, dan juga tentunya kita memohon bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan dada kita, dan Allah jadikan hati kita tidak memiliki kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Aku qulu qawli hadza, dan semoga ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk antum semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.